Sungguhnya sanad madhab atau taklid kepada madhab itu diantara tanda hari kiamat. Taklid kepada madhab itu diantara tanda hari kiamat. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan Syu'abul Iman dan Al-Hafiz yang suka terukur. Hadis ini sahih. Saya akan syukur kepada Allah. Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi pagi. Inna min ashrafis sa'ah an yurfa' al-ashraf wa yudha' al-aqyar wa yuhzan al-amal wa yadhhar al-qawm wa yuqra' fil qawm bi-ithnaa ليس منهم من ينكرها ولا من يغيرها. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, orang yang buruk dimuliakan, diangkat. Orang yang saleh dihinakan. Akan dikunci amal dan akan muncul pendapat-pendapat dan akan dibacakan makna pada suatu kaum. Tidak ada di antara mereka yang berani untuk mengingkari, tidak pula ada yang berani untuk merubahnya. Faqila faman makna, lalu dikatakan apa itu makna? Apa itu makna? Faqal kullu maktubiba fi kitabillah. Itu setiap yang dijadikan panduan selain kitab Allah. Lihat Rasulullah SAW mengatakan akan dibacakan pada suatu kaum masna, tidak ada di antara mereka yang berani untuk mengingkari ini, tidak pula yang merubahnya, mengkritiknya, tidak berani. Coba untuk niat kitab-kitab mazhab yang dibacakan di pesantren-pesantren, misalkan akan sesuatu yang sifatnya tidak boleh ditolak, dibacakan tentu saja tidak berani dikritik, tidak berani dikotak-katik, pokoknya ya harus terima apa yang disebutkan dalam kitab mazhab itu. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menafsir atau mengomentari hadis tadi, beliau berkata, ya shadaqa Rasulullah, sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah yang telah muncul di zaman ini, ya berupa apa? Fanatik mazhab, fanatik pada hukum mazhab, dijadikan kitab-kitab mazhab sebagai panduan selain Al-Quran dan Sunnah. Maka akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita sekali lagi, bila kita terjadi ikhtilaf para ulama ataupun ya, yang sifat itu perselisihan, kewajiban kita adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dengan tata cara tarjih yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab usul fikih tentu. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada temuan malam hari ini. Kita buka pertanyaan. Ada yang mau tanya nggak Pak? Kalau nggak ada langsung saya tutup dengan itu. Kan tadi katanya memasukkan bagaimana tahu bahwa mereka mengukur masing-masing orang itu yang mereka anggap sebagai ulama. Lantas ada kriteria pak kira-kira siapa yang dimaksud dengan ulama itu? Siapa ulama itu? Nih ada yang bertanya. Masalahnya memang ya, pandangan ulama beda dengan pendawa pandangan orang awam. Makanya dokter diangkat oleh dokter lagi. Kalau ada dokter diakui dokter oleh orang awam tapi sama para dokter gak diakui, ya bukan dokter. Enggak Pak. Kalau ada orang diulamakan oleh orang awam tapi sama ulama enggak diakui sebagai ulama, bukan ulama namanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendefinisikan tentang mufti, orang yang boleh berfatwa, beliau berkata, al-mufti wal-alim bi kitabillah nasikhihi wa mansukhihi. Ya. Wa asbabi yanuzulihi. Orang yang boleh berfatwa adalah yang pertama, yaitu yang betul-betul berilmu tentang kitabullah. Nasikh mansukhnya, sabab nuzulnya. Demikian pula ya, yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tafsir. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wa aliman bi sunnati Rasulillah mithla ma kana ya'lamu min kitabillah. Dia harus berilmu tentang sunnah Rasulullah seperti halnya dia berilmu tentang Quranul Karim. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa aliman bi aqwalin nas, berilmu tentang pendapat-pendapat manusia, jangan sampai dia menyelisih ijma. Yang keempat kata Imam Syafi'i, wa aliman bil lughatil arabiyyah, berilmu yang dalam tentang bahasa Arab wa asli biha dan seluk-beluknya. Faman tawaffa hadhihi syurut, barang siapa kata Imam Syafi'i yang terpenuhi syarat-syarat ini. Ya. Falyataqaw falyatakallam fil ilmi wal yufti. Silakan dia berbicara dalam masalah ilmu dan silakan dia berfatwa. Tapi siapa yang tidak terpenuhi syarat ini kata Imam Syafi'i, silakan ia berbicara tentang ilmu namun tidak boleh berfatwa. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr berkata, al-alim ketika mendefinisikan ilmu itu adalah al-ilmu huwa ma tabayyantahu. Ya. Ilmu itu adalah sesuatu yang menjadi jelas bagi diri. Maka beliau berkata, wa taqlidu laysa bil ilm. Dan taklid itu bukan ilmu. Sebab Pak, yang namanya ngebeyok, ya ngebeyok orang, ngikutin orang itu belum jelas buat kita. Loh, kamu berpendapat begitu, ya alasannya apa? Ya kata kiai. Dalilnya apa? Ya pokoknya kiai saya sih punya dalil yang kita, yang mungkin ente nggak tahu. Terkadang kan orang awam begitu. Ketika dikatakan, ya dalil kamu mana? Saya punya dalil ini. Apa kata jawab dia apa? Ya mungkin kiai saya punya dalil yang kamu tidak ketahui. Ya kita katakan, ya yang namanya mungkin saya juga bisa mengatakan mungkin loh. Kalau Anda katakan mungkin kiai kamu punya dalil yang saya tidak ketahui, saya katakan mungkin juga kiai kamu enggak punya dalil. Kalau yang namanya agama mungkin susah, Pak. Kita beragama bukan di atas kemungkinan. Yang namanya mungkin ya sama aja mungkin. Ya 50-50 namanya. Yang jelas itu ya akal Islam, kewajiban kita adalah ya. Ya betul-betul kita berilmu dan mengetahui tentang siapa ulama pada hakikatnya. Itu yang telah disebutkan syarat-syarat oleh Imam Syafi'i tadi. Ya, mengenai pihak ulama. Ulama bukan orang yang sorbannya 2 meter kiri-kiri gede. Ulama bukan orang yang pengikutnya sepelit dia mengisi kajian penuh. Belum tentu. Karena sudah saya sampaikan juga tadi pagi tentang hadis. Rasulullah mengatakan bahwa ia bersabda kepada para sahabatnya, innakum ta'ishuna fi zamanin katsura ulama'uhu wa qalla khutabahu. Kalian ini hidup di zaman yang ulama'nya banyak, khatibnya sedikit, juru bicaranya sedikit. Nanti kata Rasulullah kebalikan, katsura khutabahu wa qalla ulama'uhu. Ya, juru bicaranya yang pintar ngomongnya banyak tapi ulama'nya sedikit. Makanya kalau orang awam terkadang melihat ulama itu yang masya Allah pandai berbicara di mimbar, bisa bahasa Arab fasih, wah ini ulama. Ini enggak seperti itu. Ulama itu ada syarat-syaratnya. Makanya tidak setiap orang yang bisa bahasa Arab lantas jadi ulama, Pak. Setiap orang yang punya gelar doktor lantas jadi ulama enggak ada. Ya, berapa banyak dokter-dokter yang ternyata kita lihat pemikirannya sangat jauh menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Pak, ya, kita melihat nilai suatu ya, keulamaan adalah dari sisi bobot kualitas keilmuan, bukan dari sisi gelar. Bukan dari sisi gelar. Syekh bin Baz gelarnya cuma LC, tapi ilmunya luar biasa. Bahkan seluruh doktor-doktor Saudi berguru pada beliau. Kualitas keilmuannya dilihat bukan dari sisi gelar. Syekh Albani apa gelar beliau? Tapi ilmunya diakui oleh seluruh ulama dunia. Sampai-sampai Syekh Utsaimin mengatakan, ya, hadza muhaddithun akhar. Ini adalah ahli hadis di zaman ini. Tidak punya titel, tapi dilihat dari siapa? Kalau kita orang awam terkadang ya apa? Tertipu oleh gelar, titel. Jangan. Kita lihat dari sisi bobot keilmuannya, keilmiahannya, itu yang paling penting. Ya, apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabat atau para tabiin atau para tabiun, tabiut tabiin, demikian pula para ulama tersebutnya atau tidak? Ini yang menjadi patokan kita, ya, Al-Quran Sunnah. Nah, tidak berdasar dengan muridnya Abu Hanifah. Kemudian Imam Hanbali juga ternyata belajar dengan Imam Syafi'i. Betul. Bahwa sebenarnya mereka ini mempunyai kesatuan ilmu. Betul. Ternyata mereka mempunyai istihad yang berbeda-beda. Nah, tolong menjelaskan masalah perbedaan itu. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap beberapa perbedaan. Yang pertama, kemudian yang satu-satu dulu, Pak. Yang satu ini aja panjang loh jawabannya. Kemudian yang kedua, bahwa Ustaz tadi bilang bahwa Imam Syafi'i itu selalu mengambil dan mewajibkan untuk berpendapat dengan hadis yang sahih. Tapi ternyata ada satu pendapatnya masalah kunut yang diakui oleh ulama hadis. Artinya hadis-hadis mengenai kunut itu adalah semuanya sahih. Nah, juga tetap dijelaskan. Baik, bagus. Pertanyaan ini bagus. Pertanyaan pertama apa, Pak? Saya lupa. Kalau orang udah malam begini kan biasanya dapat error. Iya, iya. Pertanyaannya tentang masalah Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik sama Abu muridnya Abu Hanifah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi mereka itu sebetulnya sering berguru satu sama lainnya. Tapi kenapa kok terjadi ikhtilaf? Nah, saya akan jelaskan. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam Rafhul Malam Al-Aimatul A'lam, sebab perselisihan ulama itu ya ada tiga. Yang pertama, karena tidak adanya keyakinan bahwa Rasulullah SAW, begini ya, kalau kita mendapati suatu pendapat ulama bertentangan dengan hadis yang sahih, dan suatu pendapat ulama bertentangan dengan hadis yang, kenapa kok ulama ini bertentangan dengan hadis yang sahih? Apa berarti ulama ini sengaja menentang hadis yang sahih? Atau bagaimana? Kata Imam Ibnu Taimiyah, ada tiga sebab. Sebab yang pertama, karena dia tidak punya keyakinan itu sabda Rasul. Bisa jadi belum sampai kepada dia hadis tersebut, tapi kepada yang lain sampai. Atau bisa jadi sampai kepada dia hadis dari jalan yang lemah, sehingga dia menganggap hadis itu lemah. Sementara sampai kepada ulama lain dari jalan yang sahih, sehingga ia tidak berpendapat demikian, akhirnya bertentangan dengan dalil. Bukan karena dia sengaja ingin menentang dalil, tidak. Atau dia sampai kepadanya hadis yang sahih, jalannya juga sahih, namun ia mempunyai pemahaman yang berbeda. Contoh misalnya mengenai Imam Syafi'i mewajibkan untuk bagi makmum baca Al-Fatihah sir mumpun jar. Dalilnya la salata liman lam yaqra bi-Fatihah tisika. Tidak sah salat buat mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i apa? Hadis ini umum. tidak sah sholat buat mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Hadis ini umum, baik makmum maupun imam, baik sendirian maupun berjamaah. Umum. Ini menunjukkan bahwasannya wajib semuanya baca Al-Fatihah. Ulama lain berpendapat hadis itu ya dikhususkan oleh yang lainnya, yaitu kalau pas apa? Sholat jahriyah saja, sholat jahriyah saja. Sebab kalau imam mengeraskan suaranya, wajib kita diam. Dalilnya mah hadis wa idha qara al imamu fa'amsitu. Apabila imam membaca, maka diamlah kalian. Juga ya, firman Allah Subhanahu wa Taala, wa idha quri al Qur'an fastami'u lahu wa'amsitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan al Qur'an, maka dengarkan dan diam. Namun Imam Syafi'i berkata apa? Tidak, hadis-hadis itu tidak bisa mengkhususkan. Justru dikatakan Imam Syafi'i, adapun hadis apabila imam baca maka diamlah itu umum, sedangkan perintah untuk baca Al-Fatihah khusus. Maka diam di sini maksudnya dari seluruh ayat kecuali Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah. Di sini terjadi apa? Perbedaan pandangan dalam menempatkan dalil. Terjadi ikhtilaf, bisa jadi Pak. Dalam ayat Allah berfirman, "Fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian." Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan berkumur-kumur dan menghirup air kehidup itu tidak wajib. Karena Allah hanya menyuruh kita untuk mencuci wajah. Kata Imam Ahmad mengatakan, ayat ini menunjukkan berkumur-kumur dan menghirup air itu wajib. Karena ya hidung dan mulut itu bagian dari wajah. Nah, satu ayat bisa beda paham. Terus gimana? Antum yang awamnya gak pernah belajar ilmu tajwid, bengong aja. Gimana sih? Makanya ya, orang-orang YIAIN itu yang belajar Bidayatul Mujtahid tapi gak pernah belajar usul fikih, gempor. Saya katakan susah itu memahami. Orang Bidayatul Mujtahid itu artinya permulaan jadi mujtahid. Ibnu Rushd menyebutkan hadis itu dalam buku itu hanya sebatas apa? Pendapat ulama tanpa menguatkan salah satunya. Ya. Dalam masalah ini terjadi istilah mazhab Syafi'i begini, mazhab ini begini, begini, begini. Sebab istilahnya begini. Udah, titik. Pindah lagi masalah selanjutnya. Loh. Akhirnya apa? Kalau kita belum pernah belajar ilmu tarjih dan ilmu usul fikih dan tidak menguasai ilmu usul fikih dan ilmu hadis, kita tidak akan pernah bisa mentarjih. Akhirnya yang ambang, pintarnya cuma apa? Cuma menyebutkan ikhtilaf doang. Itu yang terjadi. Kalau menyebutkan ikhtilaf, pintar dia. Oh, dalam masalah ini istilah para ulama bahwa begini-begini ditanya, Pak, terus yang roji yang mana? Yang masing-masing aja lah. Orang dia juga gak bisa mentarji, gimana? Sebab kalau dia bisa mentarji, kuat ilmu usul fikihnya, kuat ilmu hadisnya, dia bisa menentukan mana yang paling kuat, dia tidak akan berkata demikian. Makanya Bapak sekalian, ya, terjadinya istilah ulama seperti itu. Pemahamannya berbeda, beda di antara sebab. Karena pemahaman yang berbeda itulah akhirnya terjadi perbedaan pendapat para. Namun harus diperhatikan, kalau memang sebabnya itu masalah itu yang disebut oleh Temiyah tadi, maka ini sifatnya istihadi yang tidak boleh kita saling mengingkari, tidak boleh kita saling menyesatkan. Yang satu berkata, menurut saya Al-Fatihah hukumnya wajib di belakang imam. Ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Yang satu mengatakan, menurut saya, ya khusus untuk Syria saja, jahriyah tidak. Tapi tidak boleh saling menyesatkan dua-duanya. Oh, kamu itu ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Salah. Kenapa? Karena dua-duanya berdalil dengan dalil yang muktabar dan telah diakui oleh para ulama. Tidak ada, makanya mereka saling membid'ahkan. Namun kalau pendapat itu jelas bertentangan dengan ijma' atau bertentangan dengan hadis yang sahih, bukan cuma sahih, sahih bukan cuma sahih, tidak mansuh bukan cuma itu, ya, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat itu batil. Sebuah contoh apa? Ya, perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata yang namanya khamr, arak itu adalah yang hanya terbuat dari anggur. Selain anggur tidak disebut khamr. Jumhur mengatakan setiap yang memabukkan itu arak. Pendapat Abu Hanifah ini jelas sangat bertentangan dengan hadis yang sahih, sahih, tidak mansukh dan tidak ada ma'arif. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu miskirin muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu arak. Makanya apa? Salah kalau ada orang berkata begini, udahlah selama ini ikhtilaf ulama saling menghormati juga salah. Sebab kita harus melihat dari jenis perselisihannya yang bagaimana. Kalau perselisihan itu artinya dalam ijtihad mereka dianggap dalam pensyariatan, nah kita menghormati. Tapi kalau ternyata perselisihan itu akibat dari dia menentang hadis yang sahih atau bertentangan dengan hadis yang sahih jelas, gamblang hadisnya, kita tidak bisa terima, namun kita tetap kita hormati ulama itu. Ya. Bayangkan kalau misalnya setiap pendapat ulama boleh kita hormati. Kata Abu Hanifah yang namanya arak yang hanya terbuat dari anggur. Selain anggur bukan arak. Nah, kalau ada pemuda minum selain anggur gimana? Woi, ente enggak boleh mabuk-mabuk. Ya toh, hormati pendapat Abu Hanifah. Enggak bisa. Kata Abu Hanifah, wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa wali dan dua saksi. Karena dikiaskan kepada akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berakad jual beli sendirian tanpa wali dan dua saksi, dia pun boleh mengakadkan diri nikah tanpa wali dan dua saksi. Jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Rasulullah sabda, ayyuma imra'atin nafahat ayyan biwarithi waliha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Sekarang kalau ada pelacur, ya dia melacur dan mengklaim, saya sudah menikahkan diri saya tanpa wali dan saksi. Gimana coba? Tidak usah itu, madhabnya Abu Hanifah, ente. Susah juga. Makanya apa? Tidak bisa. Disinilah kewajiban kita harus memahami betul tentang hakikat daripada ikhtilaf-ikhtilaf ulama, mana yang bisa kita toleransi, mana yang tidak bisa. Ya, cuma terkadang karena keawaman kita atau ya, kurang pahamnya kita tentang ilmu, akhirnya bingung di perempatan jalan. Bingung saya, Ustaz, mau kemana ini? Istilahnya itu mau pergi kemana? Ya, ke Padang, tapi ada di depan ada perempatan jalan ke sana. Nanya ke sini, mas, ke Padang mana? Tuh ke sana. Nanya lagi ke sini, Padang mana? Ke sana. Nah lo, tidak punya ilmu. Adapun ya, jawaban yang kedua, yaitu tentang kenapa Imam Syafi'i, ya bukankah mewajibkan hadis sahih, tapi kenapa Imam Syafi'i berdalil dengan hadis yang, Pak, para ulama seringkali terjadi perbedaan dalam menilai seorang rawi. Perawi hadis itu terjadi terkadang menurut ulama fulan thiqah, tapi menurut ulama lain tidak thiqah. Sesuai dengan yang ia pelajari dan ia lihat dari hadis-hadis yang dibawa oleh si rawi. Ya. Ada seorang rawi yang dinyatakan oleh jumhur ulama matruk, namun dithiqahkan oleh Imam Syafi'i. Saya lupa namanya, Muhammad bin siapa? Muhammad bin, pokoknya ada Muhammad bin siapa kan lupa. Imam Syafi'i mengatakan seringkali, ya kalau meriwayatkan dari dia mengatakan haddadzani thiqah. Tapi jumhur ulama mengatakan hadza rajul matruk. Thiqah, Imam Syafi'i menilainya thiqah, tapi seluruh ulama menilainya matruk, dan matruk itu derajat yang sangat lemah. Kenapa bisa terjadi begitu? Banyak faktor. Itu diterangkan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Terkadang seorang rawi ketika bergaluh berburu kepada rawi lain tertipu dengan mazharnya yang ia perlihatkan, sehingga serta-merta dia menganggap wah ini rawi dia. Sementara rawi yang lainnya dia mempelajari semua hadis-hadisnya, dia mengetahui keadaannya, ternyata rawi ini matruk. Sehingga pada waktu itu apa? Al-jarh al-mufassar muqaddam ala ta'dil al-mubham. Jarh yang telah ditafsirkan, telah dijelaskan, dirincikan, wasif mulan ini lemah, ya sebabnya begini, begini, begini, begini, lebih dikedepankan daripada sebatas ta'dil saja. Itu ada kaidahnya Pak dalam kitab jarh wa ta'dil. Makanya Imam Syafi'i tidak disalahkan dalam masalah ini. Juga dikatakan Imam Syafi'i berdari dengan hadis-hadis lain yang sifatnya umum. Wallahu a'lam yang jelas. Ya, pendapat Imam Syafi'i tentang kunut subuh ini yang termasuk pendapat yang ya hadis-hadisnya yang lemah. Nah, jadi yang tanya sekali lagi masalah yang lain gimana? Ini karena aku tadi mengatakan bahwa satu hadis itu kadang disikokan maulidnya oleh salah satu ulama dan ditunjukkan oleh ulama lain. Nah, nah itu barangkali kalau zaman sekarang pendapat siapakah ulama yang dikritik? Itu kan sekarang kita semua ini bahwa hadis itu dari asal kata dari sendiri ternyata disolehkan oleh Al-Albani atau disolehkan oleh Al-Albani ternyata ada ulama yang tentang tahun sekarang. Iya. Kalau antum pernah, ya antum belajar ilmu hadis dan setelah di fakultas hadis, antum bisa mentarjih siapa yang paling kuat dengan cara mempelajari dan menelusuri jalan-jalan hadis itu dan mempelajari rawi-rawi itu. So, antum belajar. Kalau antum tidak belajar, kata para ulama cukup kembali kepada ulama yang terpercaya. Maka antum percaya, lihat Syekh Al-Albani ambil bukunya, kenapa alasan beliau mengatakan hadis itu lemah. Dan harus antum ketahui Imam Tirmidzi itu termasuk mutasahilun fit tauhid. Termasuk dia ulama yang mudah dalam mensahihkan hadis. Jadi pada waktu itu kita lihat mana yang lebih kuat hujjah. Antum, ya kewajiban antum, Syekh Al-Albani rahimahullah telah mempelajari jalan-jalan hadis dan mempelajari rawi-rawinya. Maka kewajiban orang awam, fa'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Orang awam yang tidak bisa mempelajari tentang nilai suatu sanad hadis, gimana mau belajar? Belajar aja enggak pernah. Mungkin ilmu jarh wa ta'dil aja baru kali ini dengar. Oh, ada apa itu ilmu jarh wa ta'dil? Apa jarh apa ta'dil gitu kan? Enggak paham. Gimana lagi mau mempelajari tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu ya ke Islam. Ya. Orang awam cukup nanya. Allah beriman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Alhamdulillah. Makanya enak jadi orang awam. Tapi juga jangan ridho kalau jadi orang awam terus. Tapi juga jangan ridho jadi orang awam terus. Ah, bagus. Ya, sudah ada ulama. Hah? Sudah ada ulama. Kalau ulama terkeliling sekali bersih bin Basy Al-Albani belum ada. Allahu a'lam wa ta'ala. Apa? Serentanya? Tidak ada. Ah, apa? Satu lagi nih, cukup terakhir. Sudah hujan sudah keluar. Ini dulu ini. Apa? Tasawuf. Tasawuf itu dari kata-kata su. Artinya kain wol. Salah orang yang mengatakan tasawuf itu dari ahlu sufah. Sebab ahlu sufah itu kalau dikatakan ahlu sufah jadi sufi bukan sufi. tahawuf itu dari kata-kata tawwafa, tawwafa artinya berpakaian wol. Kenapa demikian? Karena orang-orang tasawuf pertama kali itu berbangga dengan kain wol. Katanya itu pakaiannya Nabi Isa alaihissalam. Di mana tasawuf ini ya muncul di akhir abad ketiga Hijriah. Muncul di akhir abad ketiga Hijriah dari orang-orang yang berusaha ingin zuhud dalam kehidupan dunia dan meninggalkan dunia. Yang kemudian ya tata caranya dengan cara apa? Ya, dia mengasingkan diri di hutan-hutan kemudian menyiksa diri dengan ibadah. Itu dulu Pak. Tasawuf zaman dahulu. Kalau Bapak ingin kuat apa itu tasawuf, baca buku yang berjudul Sejarah Hitam Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi Zahir. Beliau langsung mengambil dari buku-buku orang sufi sendiri. Silakan Bapak beli buku itu, puas insyaallah Bapak akan baca hakikat tasawuf. Kalau saya jelasin di pelajaran lagi sampai jam 11 malam. Baik. Selesai. Fadl Pak. Kurang jelas Pak. Betul. Begini Pak ya. Ketika terjadi permasalahan, permasalahan yang mana? Ikhtilaf ulama kan? Ketika terjadi ikhtilaf ulama, ulama yang mana? Ya ulama empat mazhab itu. Mazhab-mazhab yang ada. Terjadi ikhtilaf. Mazhab Hambali mengatakan ini hukumnya wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan ini hukumnya sunnah. Contoh tadi ya, saya berikan contoh. Masalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Mazhab Hambali mengatakan apa? Wajib. Dalilnya satu sebetulnya ayat. Dalam memahami ayat ini, tafsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Kata Imam Syafi'i, ya Allah menyebutkan hanya wajah. Kalaulah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu wajib, tentu Allah sudah sebutkan. Wa tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Dan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Imam Ahmad berkata, ya, ayat ini menunjukkan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu adalah wajib karena mulut dan hidung termasuk wajah. Gimana ini? Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Lo kan dua-duanya juga berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis, kumaha itu? Gimana itu? Orang dua-duanya berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam keadaan seperti ini kita cari lagi hadis lain. Ada nggak hadis yang menguatkan salah satu daripada kedua pendapat ini? Kita dapat ini misalnya Imam Ahmad berpendapat ada hadis-hadis yang menunjukkan kepada perintah. Di antaranya hadis yang diterima Abu Dawud, idza tawaddata fatamadhmid. Kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Dan ini perintah. Sedangkan perintah dalam usul fikih disebutkan perintah itu menghasilkan wajib. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam satu riwayat, falyastamshit, hendaklah ia istinsyak, menghirup air. Dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dan hadis itu sahih. Di mana Rasulullah memerintahkan untuk berkumur-kumur, sedangkan perintah itu hukumnya wajib. Setelah kita melihat ada hadis-hadis yang mendukung pendapat Imam Ahmad, kita lihat dari situ ternyata pendapat Imam Ahmad lebih kuat. Contoh lain Pak, mengenai mengusap kepala, ya. Mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa cukup mengusap kepala itu sebagiannya saja. Dalilnya ayat famsahu biru'usikum, usaplah apa? Usaplah kepala kalian. Di sini kata mereka litab'id, artinya menunjukkan kepada sebagian. Imam Ahmad mengatakan wajib mengusap semuanya, tidak boleh sebagian. Dalilnya ayat juga famsahu biru'usikum, usaplah wajah apa kepala kalian. Di sini bukan litab'id tapi litiltaq. Kita lihat, aduh bingung juga ini. Kok dua-duanya berdalil dengan ayat, kok beda kan pemahaman kita? Nah, kita lihat. Ternyata dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mengusap kepala, bada'a bi muqaddami ra'sihi, fadaba bihi ma ila qafahu, thumma raddahu ma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Rasulullah memulai, dia mengusap itu dari depan, kemudian di bawah ke belakang sampai tengkuknya, sampai kemudian diberikan lagi sampai ke depan. Sedangkan Rasulullah di sini dalam rangka menjelaskan perintah yang sifatnya wajib. Sedangkan kaidah mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah apabila dalam rangka mempraktikkan perintah wajib, maka hukumnya pun jadi wajib. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa dikuatkan oleh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini siapa? Untuk pendapat Imam Ahmad. Tapi jangan Bapak katakan dari tadi Ustaz merujikan pendapat Imam Ahmad terus, jangan-jangan Ustaz kembali nih. Kan gitu. Iya, iya. Maksudnya seperti itu. Kedua apa? Pentingnya kita memahami lewat ulama dulu, kemudian kita lihat ada perselisihan ulama atau tidak, baru kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis maksudnya. Ya, kalau ulama semua sudah bersepakat memahami suatu dalil, tidak boleh kita tolak. Karena kesepakatan ulama itu dalil. Kesepakatan ulama itu dalil dan hujjah. Karena Allah berfirman, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudu ila Allahi wa rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan ke mana? Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Mafhumnya apa? Kalau kalian tidak berselisih, ya udah itu aja. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Kalau kalian tidak berselisih, sudah cukup aja. Karena Rasulullah bersabda dalam tajtamia ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Jadi ini Pak, ya. Permasalahan-permasalahan seperti ini harus kita paham betul. Ya. Yang ketiga Pak, kalau kita merujuk langsung ke Quran dan hadis, tidak melewati para ulama mujtahidin, sekarang gimana kita mau berijtihad? Bagaimana kita mau menilai suatu hadis? Coba aja Bapak bingung juga. Mau menilai hadis ini, hadis ini saya panggil ya. Gimana caranya? Kalau gak punya ilmunya gimana? Susah. Bapak kalau bikin campur, mungkin gak tau bikin campur gimana ya? Udahlah, campur-campur aja semuanya. Jadi ya, ya gak tahu. Gue apa kali kan ya. Makanya harus punya ilmunya dulu Pak. Maka di sini mudah-mudahan ya, semakin memompa Bapak dan semakin terus semangat dalam menuntut ilmu Allah, sehingga pada waktu itu Bapak bisa melihat ya kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, dan bisa melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Paham Pak? Baik, kira-kira cukup? Cukup gak? Ah, maaf. Apa yang dimaksud dengan hadis yang menyatakan bahwa saya pernah masuk dari dua itu? Waduh Pak, pertanyaannya jadi merembet kemana-mana. Kalau Bapak saya buka jawab ini, nanti yang lain jawablah pertanyaannya yang lain lagi. Saya tidak. Saya ingin pertanyaannya itu yang sesuai dengan materi kita. Bagaimana cara mendapatkan ilmu menurut Imam Syafi'i? Ya, nuntut ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu menurut Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu. Bahkan kata beliau, menuntut ilmu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Iya. Maka menuntut ilmu itu pak harus ada 6 bekal. Aqila yunalul ilmu illa bisittan sa'udika an majmu'i habibayani. Saudaraku, kata Imam Nawawi, ya, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6. Aku akan jelaskan kepada kamu satu persatu. Yang pertama apa? Khirsut wa zaka'un wa jtihadun wa ktibarun ya, wa bulgatun wa irsyad ustadin wa tulu zamani. Kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6. Yang pertama, hirf, semangat. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, ya, kesungguhan. Ya. Yang keempat, apa? Bulughoh, bekal. Harus punya bekal menuntut ilmu. Iya jelas dong, buat beli bukunya. Buat ongkosnya, harus punya, jelas. Yang kelima, irsyad ustadin, bimbingan seorang ustad, enggak boleh otodidak. Para ulama mengharamkan otodidak. Orang yang otodidak itu, Pak, penyakitnya banyak. Yang pertama akan terkena penyakit ujung. Yang kedua, kata para ulama, man dakhala wahdah kharaja wahdah. Siapa yang masuk sendirian, biasanya keluarnya juga sendirian. Orang yang otodidak begitu. Belajar sendiri, Masya Allah sama sendiri. Wah, menurut saya begini, tau-tau gak ada ulama satu pun juga berpada seperti itu. Kan sendirian dia. Bahaya seperti ini. Ya. Waktu zamani panjangnya waktu. Gak cukup kita 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, gak cukup. Belajar terus. Ya, selama hayat dikandung. Dikandung badan, terus belajar. Ya, jangan capek, jangan lemah. Allahu a'lam bikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.